Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Dan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang telah kita jelaskan atau nukilkan dari keterangan para ulama, itu ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas banyaknya menyampaikan atau banyaknya ikut kajian atau mengkhatamkan kitab tapi tanpa makna, tapi tanpa perubahan, tapi tanpa peresapan dan lain sebagainya. Laisal ilmu bikathrati riwayah, kata para ulama. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Rabbul Alamin. Rasa takut yang membuat kita menahan diri dari maksiat. Dan kalau kita tergelincir, segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang membuat kita berwudu di tengah dinginnya malam, atau bangun di tengah nikmatnya rasa ngantuk dan keinginan untuk tidur. Rasa takut yang membuat kita rukuk dan sujud kepada Rabbul Alamin. Rasa takut yang membuat kita menjaga lisan kita dan tidak mengucapkan kecuali yang baik dan bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Rasa takut ini adalah rasa takut yang harusnya kita miliki ketika kita belajar dan terus belajar. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memiliki rasa takut seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita sudah menjelaskan tentang nafkah kepada aqarib, nafkah kepada keluarga besar, nafkah kepada orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. orang-orang punya hubungan rahim dengan kita. Dan kesimpulannya, bahwa sebagian para ulama mewajibkan dengan tiga syarat. Yang pertama, apabila saudara itu fuqara la mala lahum. Ini dijelaskan Ibnu Qudamah rahimahullah. An yakunu fuqara ala mala lahum wa la kasba yastagnuna bihi an infaqi ghairihim. Apabila keluarga besar kita itu atau kerabat kita atau saudara kita itu fakir, baik karena nggak punya uang atau nggak punya penghasilan yang mencukupkan yang bisa memenuhi kebutuhan primernya. Fa in kanu musirina bimal au kas yastagnuna bihi fala nafaqata lahum. Adapun kalau mereka mampu atau mereka punya kerjaan, punya penghasilan yang membuat mereka memenuhi kebutuhan pokoknya, maka tidak ada nafkah bagi mereka. Itu yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Yang kedua, an takuna liman tajibu alaihi nafaqa ma yunfiqu alaihim fadilan an nafaqati nafsihi. Yang kedua, tertuju pada pihak yang memberi adalah pihak yang memang diwajibkan untuk memberikan nafkah. Diwajibkan untuk memberikan nafkah. Itu pun syaratnya fadilan an nafaqati nafsihi. Dia punya kelebihan harta, baik dari harta maupun dari penghasilan, setelah dia memenuhi nafkah dirinya. Dan kalau aqarib, kalau saudara dekat, itu setelah dia memberikan nafkah pada dirinya dan pada keluarganya, keluarga intinya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Berikan nafkah kepada dirimu. Lalu ditanya lagi, kalau ada kelebihan ya Rasulullah SAW kepada keluargamu. Kalau ada kelebihan ya Rasulullah SAW kepada kerabatmu. Lalu yang ketiga, sebagian ulama seperti Al-Hanabilah menyatakan an yakunal al-munfiq warithan. Ada hubungan waris, mereka punya hubungan waris atau mewarisi. Sebagian ulama seperti Hanafi mengatakan mahram. Itu keterangan para ulama kita tentang nafkah kerabat. Jadi ada yang melihat dari sisi ahli waris, kalau meninggal dia termasuk yang menjadi ahli waris, baik ashabul furud atau ta'sib, baik berkaitan dengan baik apabila bagian warisnya ditentukan atau dia menjadi asobah, panjang ya masalah itu, panjang dalam bab waris, atau dilihat dari sisi kemahraman sebagaimana keterangan ulama Al-Hanafiyah. Itu keterangan para ulama kita dalam masalah ini. Dan memang kita tidak mendetailkan karena panjang, dan kita bukan membahas masalah fikih, tapi kita membahas riyadus salihin. Dan ini pun kita sudah tambahkan cukup banyak. Kalau kita terus kaji gak selesai-selesai, dan bisa, dan keluar dari tujuan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu gambaran singkat tentang nafkah dengan segala kekurangan kita. Dan itu keterangan ulama kita yang bisa kita sampaikan kepada hadirin sekalian. Dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan bab ini. Karena banyak masalah sosial itu karena bab ini tidak diamalkan. Maka itulah tujuan kenapa kita sedikit panjang membahas bab ini. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, bab ketiga, bab berikutnya, bab ke 37 ya, 37, babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab infak itu dari yang dicintai dan dari hal yang baik atau dari harta yang baik. Dan ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, bab nafkah. Apa korelasinya? Mari kita simak keterangan para ulama. Dijelaskan sebagian para ulama hadirin, seperti dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa keapikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam menyusun setiap bab itu terlihat jelas dari dua bab ini. Ketika Al-Imam An-Nawawi menjelaskan rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika beliau menjelaskan wajibnya memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga, kepada kerabat, lalu beliau masuk, atau berikutnya beliau masuk ke bab al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Lalu beliau membahas bab infak itu dari yang dicinta, dari harta yang dia cintai dan dari yang baik. Apa korelasinya? Kata Al-Allamah Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, "Annahu yanbaghi lil insani an yakuna dha himmatin 'aliyah." Para ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullahu taala, ingin mendidik kita hadirin. Ingin mendidik kita agar kita memiliki himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, tujuan yang tinggi. Bukan menjadi orang-orang kerdil, orang-orang yang bermental rendah, atau bahkan orang-orang yang standar baiknya biasa-biasa aja. Enggak. Tapi ulama ingin mendidik kita agar kita menjadi orang-orang terbaik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya kualitas yang tinggi, value yang tinggi. Apa hubungannya hadirin sekalian? Dijelaskan para ulama, wa yunfiqu min athyabi malihi wa mimma yuhibbu min mali. Hubungannya adalah ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama kita menjelaskan kepada kita pentingnya memberikan nafkah, pentingnya memberi, lalu kita ditekankan kalau berinfak, kalau memberi itu diberikan dari athyabi malihi, dari harta yang paling baik dan dari harta yang dia sukai dan dia cintai. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kita ngasih, apalagi nafkah buat orang-orang terdekat kita, buat orang-orang yang paling kita cintai, atau setelah fardu ain, setelah nafkah kita ingin kasih yang lain, ke skup yang lebih besar atau ke pihak yang lebih jauh, maka kita bukan hanya dituntut untuk ikhlas semata atau ikhlas standar gitu, balas ikhlas. Tapi kita dituntut untuk kasih yang terbaik gitu, semampu kita. Dan kasih yang kita suka. Wal ghalib anna al-insana la yuhibbu illa athyaba malihi. Dan secara umum manusia itu tidak menyukai kecuali yang terbaik gitu. Atau bahasa yang lebih ini, yang disukai manusia itu yang terbaik gitu. Yang disukai manusia itu yang terbaik. Kan demikian. Ya kita mau, kita punya uang lah, kita punya uang. Kalau kita disuruh beli mobil untuk biasa ya, nggak ada kebutuhan khusus, untuk biasa aja, lebih milih mana, city car atau SUV? Kan jangan sebut merek ya, berarti pakai ininya aja. City car, SUV lah, gimana sih? Oke, SUV biasa atau SUV yang speknya ini? Oke, SUV spek tinggi atau SUV four wheel misalnya? Four wheel lah kita pilih. Padahal mentok-mentoknya keliling Jakarta juga doang gitu, tapi four wheel gitu. Karena yang terbaik. Gitu. Orang tuh suka yang terbaik udah. Padahal mungkin nggak kepake juga. Pokoknya yang terbaik deh gitu. Mobil sedan 1500 cc atau mobil sedan misal 2000 cc? Kalau antum boleh pilih, jujur nih, jangan sok-sok zuhud, ha? Enggak, zuhud enggak ada kaitan dengan zuhud tuh, dengan hati. Sebetulnya kita butuh 2000 cc, 2000 cc atau 3000 cc? 3000 atau 3500? 3500. Oke, sedan biasa atau supercar misalnya, atau sport car. Walaupun nanti kalau di bawah ya 20 km per jam juga, oh macet gitu, berhenti macet tuh, nanti nggak bisa ngegas juga, nggak bisa ngebut juga kadang-kadang. Tapi tetap manusia tuh pengen yang terbaik, walaupun kayaknya nggak, aku tuh punya sport car kayak nggak pernah kepake maksimal deh gitu loh. Walaupun nanti dipakai beli bubur ayam juga aja gitu loh. Pagi-pagi beli bubur ayam, ngopi, terus balik lagi ke rumah. Tapi cari yang terbaik dulu. Manusia tuh suka yang terbaik udah. Itu fitrah manusia. Kalau ada yang baik dan yang terbaik, maka dia pilih yang terbaik. Nah, maka hadirin, kalau kita ingin menjadi orang-orang terbaik, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, mental itu bukan hanya disalurkan untuk bab menerima atau mendapatkan, tapi juga dalam sisi bab itu sisi ya, atau bab kan bahasa Indonesia juga ya, bab mendapatkan, tapi juga dalam bab memberi gitu loh. Dalam bab memberi. Bukan hanya dari sisi menerima, tapi juga dari sisi memberi. Kalau kita punya mental ingin yang terbaik dari sisi menerima, maka milikilah mental ingin yang terbaik dari sisi memberi. Memberi. Itu membedakan orang baik biasa atau orang biasa dengan orang-orang yang terbaik. Apalagi kalau mentalnya cuma dari sisi menerima, orang fasik juga punya mental kayak begitu hadirin. Pokoknya kalau nerima pengennya bagus-bagus. Orang pelit juga begitu mentalnya. Gitu. Orang pelit kalau dikasih opsi pekerjaan gaji 50 juta atau 100 juta. Orang pelit nih. Ya minta 100 juta lah. Pokoknya kalau menerima udah semua orang pengen yang terbaik, udah ijma lah itu hadirin. Ijma'nya manusia. Tapi yang membedakan pada saat di bab memberi. Dalam bab mengasih. Apalagi memberi orang-orang yang kita sayangi. Apalagi memberi ke orang-orang yang kita cintai. Apalagi memberi ke orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi memberi ke orang-orang yang punya jasa kepada kita. Orang-orang yang punya jasa besar kepada kita. Orang tua dan lain-lain. Itu mental itu harus kelihatan. Makanya kalau kita sering, jangan hitung-hitungan sama orang tua. Nah, orang yang hitung-hitungan sama orang tua, bukan hanya dilihat dari sisi orang tuanya, gak pantas lah orang tua dikasih segitu. Bukan hanya sisi itu, tapi dia baru saja memperlihatkan kualitas dia gitu loh. Sebagai, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai manusia. Oh, kualitasnya cuma segitu ya. Gitu. Jadi ketika kita pelit sama orang tua misalnya, atau ngasih, tapi ngasih yang kita bisa kasih klien lebih besar dari itu. Gitu. Tapi kita ngasih orang-orang yang berjasa kepada kita, hitung-hitungan. Itu sama saja kita menyingkap kualitas kita. Anda bukan orang terbaik, gitu. Anda gak punya hima ali, Anda gak punya cita-cita besar. Anda gak punya tujuan yang mulia, gak punya. Dan Anda baru memperlihatkan, ini bukan omongan orang, gitu loh. Itu, ini bukan omongan orang. Bahkan, walaupun gak ada yang ngomongin dia, atau dia dipuji oleh banyak orang, pas kita lihat, enggak, dia bukan ya. Orang-orang terbaik itu al-infaq mimma yuhibbu. Dia kasih yang dia kasih yang dia sukai. Dia kasih yang dia cintai. Itu orang-orang terbaik. Dan nanti kita jelaskan dalil-dalilnya bismillah. Jadi sangat sangat menarik angle yang disampaikan oleh para ulama. Jadi di saat sebagian pihak tuh ketika memberikan memberikan dalam bab memberi ya dikasih lihat angle-nya seringkali dari sisi yang membutuhkan, kasihan, dia kan butuh, dia kan ini gitu lah. Jadi seringkali sebagian kita itu kalau membahas tentang poin memberi itu ngesianin orang gitu loh. Padahal dia juga gak pantas dikasihani. Dan jangan ngesian-ngesianin orang juga. Bisa jadi orang yang miskin itu lebih mulia dari kita. Atau kalau aku miskin, orang yang lebih miskin dari kita bisa jadi lebih mulia dari kita. Tapi ini lebih kepada diri kita. Lebih pada diri kita. Level mana yang Anda ingin tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu poin. Level diri mana yang Anda ingin tunjukkan pada Rabbul Alamin. Kalau ingin jadi orang yang terbaik maka berikanlah yang disukai. Apalagi kepada orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita dan yang punya jasa kepada kita. Karena kalau kita gak bisa kasih mereka apa yang kita sukai atau apa yang terbaik, ya gimana kasih yang lain? Gimana kasih yang lain? Kalau Anda punya utang jasa sama dia aja Anda gak Anda hitung-hitungan, dia sudah baik dan kasih banyak hal buat Anda, Anda lupakan dia. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan mulai masuk ke dalil yang pertama. Lalu setelah itu dalil yang kedua, lalu yang ketiga. Tidak banyak dalil yang disampaikan Imam Nawawi dalam bab ini, hanya tiga dalil, tapi saya rasa tiga dalil ini dalil yang sangat dalam, tajam dan perlu kita renungkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, menjaga dalam kebaikan Imam Nawawi beserta keluarga, para ulama, ustaz beserta keluarga dan tim juga kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, saya adalah istri yang suami saya selingkuh. Alhamdulillah di'afani wa ta'ala wa fadlani 'ala katsirin. dan suami saya memberi saya nafkah cukup, akan tetapi gaji dari suami besar. Jika saya minta lebih, suami bilang tidak ada. Tapi saya lihat suami ada kasih ke perempuan itu. Bagaimana sikap saya agar tetap kuat, Ustaz? Apakah boleh saya mendoakan jelek untuk mereka? Kalau apakah saya harus bertahan atau merelakan? Syukuran atas jawabannya, Pak Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, ini tentu saja sangat gak mudah bagi setiap wanita ketika suaminya berselingkuh. Dan segera al-luju ilallah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah berusaha mendekat kepada Allah, semakin dekatlah sama Allah tabaraka wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku menyampaikan kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Yusuf. Lalu yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian pasti ada andil dari dosa kalian. Mungkin bukan di kotak yang sama. Tapi kan suamiku yang selingkuh, Ustaz. Iya, dalam bab ini memang kesalahan di suami, tapi mungkin kita salah di bab-bab lain. Di kotak-kotak kita yang lain, dan semua kita berdosa, hadirin. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi perbanyak istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Yang berikutnya, fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridho, semua akan dimudahkan oleh Allah. Fokus menjadi wanita yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, kami akan berikan solusi dan kami berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Jadi jangan fokus mendendam, jangan fokus marah. Jangan fokus emosi, kita yang rusak, hadirin. Kita yang akan terpuruk. Dan masalah enggak selesai juga. Apakah dengan emosi, marah-marah, dan apakah kita akan tenang dengan cara seperti itu, dan kita akan meraih predikat takwa? Dan apakah Allah akan urai masalah-masalah kita? Tapi kan doa orang terzolimi diijabah. Ya, doa orang terzolimi diijabah. Kalau memang mereka zolim, kita terzolimi, doa kita terijabah. Tapi pertanyaannya, apakah ada janji Allah akan mengangkat derajat kita dengan cara seperti itu? Apakah ada garansi dari Allah, Allah akan urai semua masalah-masalah kita dengan mental seperti itu? Tapi kalau kita berusaha bertakwa, Allah janji. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Lalu yang berikutnya, hadirin sekalian Allah muliakan. Kita sudah jelaskan nafkah dari suami ke istri dikembalikan kepada kemampuan dan urf. Kemampuan dan urf. Apa kaidah para ulama? Min mithlihi li mithliha min ghairi israfin wala taqtir. Itu kaidah. Nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami dan kondisi suami, diberikan ke istri sesuai dengan kondisi istri, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kurang. Jadi kalau secara urf dengan pendapatan suami sekian, istri itu dapat sekian, maka suami gak diwajibkan untuk kasih lebih lagi. Kalau kasih lebih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah cukup. Contohnya misalnya berapa? Kalau misalnya Ini kan katanya penghasilannya besar. Penghasilan besar bisa berapa? 100 juta gitu per bulan. Besar gak? Kecil? Besar. Besar banget, Pak Ustaz. Kalau suami kasih 100 juta, urfnya istri dapat berapa sebulan? Nafkah. Dik, berapa, Dik? Kasih istri berapa? Tolong ketawa. Oh, belum nikah. Misalnya istri dikasih berapa sih? 100 juta berapa sih? Kalau dikasih urfnya? Hah? 50? Ketahuan. Belum nikah. Jadi perhitungannya gak matang. Misalnya berapa? Misalnya 30 juta misalnya. Misalnya. Urfnya di sebuah negeri itu 30 juta. Maka kalau suami udah kasih 30 juta, ya sudah. Kan 70 juta lain ngapain? Ya kan bisa buat apa orang tua, bisa buat biaya pendidikan anak, apalagi anak udah mahasiswa, sebanyak lah. Misalnya begitulah. Jadi kalau suami udah kasih 30 juta, selesai. Lalu, dan urf di sana, kultur di negeri tersebut, suami yang pendapatnya 100 juta, ya istrinya dapat 30 juta, itu urf. Dan sesuai dengan kondisi istri juga. Kalau suami kasih 50 juta, alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau suami hanya kasih 30 juta dan istri minta lebih dan suami enggak kasih, maka itu hak suami. Kira-kira demikianlah. Kira-kira demikian. Dan 30 juta misal kalau di Jakarta lumayan lah. Kan lumayan besar lah itu 30 juta. Apalagi cuma sebagai nafkah aja kan. Yang lain kan suami tetap bayarin segala macam. Suami tetap urus. Allah Ta'ala alamisam. Jadi seperti itu. Nah, adapun kasih perempuan itu itu kotak. Artinya selama hak kita dipenuhi, maka kita lihat status perempuan itu apa? Apakah perempuan itu istri dari suami kita atau bukan? Kalau bukan ya jelas tidak. Dan hendaknya dinasehati, hendaknya diajak bicara. Dan kalau dan memang nggak mudah ya gitu loh. Bukan apalagi ini hal sensitif. Tapi coba doain suami lah, doa agar suami dapat hidayah gitu. Dan kalau bisa jangan doa kejelekan buat suami kita. Gini loh, kalau istri mendoakan kejelekan untuk suami, lalu dikabulkan sama Allah, akhirnya suami perangainya tambah jelek, sifatnya tambah jelek. Yang salah satu pihak yang paling merasakan perubahan tambah jeleknya suami itu siapa? Ya istri lagi, itu berantakan lagi. Sama kayak hadirin ngutangin orang 500 juta. Ya kalau bisa jangan doain orang itu bangkrut gitu loh. Nah kalau dia bangkrut gimana dia bayar duit kita gitu loh. Justru doain dia dapat rezeki dan dapat hidayah gitu loh. Biar bisa bayar tuh duit. Samping keselnya ini orang gak bayar-bayar. Padahal gue tahu dia tuh ada sih kalau mau nyicil segala macam. Udah gue doain bangkrut aja. Ya semakin gak bayar. Jadi lebih baik doain kebaikan lah. Itu hal penting bagi ya. Dan coba bicara dengan hati-hati dan baik-baik. Bukan karena pro ke suami enggak, tapi agar masalah selesai. Dan ajak suami untuk mendekat kepada Allah. Ajak suami untuk belajar agama. Ajak suami untuk beribadah. Karena kan penawar syahwat itu kan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Penawar syahwat itu adalah ibadah kepada Rabbul Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Adapun harus bertahan atau merelakan, mohon maaf, ini dikembalikan ke sejauh mana hubungan itu. Kalau hubungan itu sampai pada zina, maka sebagian ulama mengharuskan untuk bercerai seperti Hanabilah, namun sebagian ulama melihat masih ada peluang untuk, atau masih ada pintu untuk mempertahankan sekaligus terus mendakwahkan sebagaimana ulama-ulama Syafi'i ya. Tapi jangan-jangan dibiarkan. Dan untuk memvonis seseorang berzina itu gak mudah, hadirin. Kita tahu dalam fikih, memvonis orang berzina itu salah satu hal yang paling pelik. Salah satu hal yang paling pelik. Vonis itu, kalau tidak dengan i'tiraf, yang pelaku ngaku, dan yang kedua, saksi dipergoki, dan pergok bukan pergok di hotel kan, tapi mohon maaf, melihat ketika terjadi penetrasi, mohon maaf, jadi nggak mudah gitu loh. Suami saya chat dengan wanita lain, ya itu salah, itu jelas salah, tapi apakah bisa kita vonis berzina dalam Islam ya? Jadi itu hal yang perlu kita camkan, hati-hati dalam memvonis zina. Dan yang terakhir, masalah-masalah gini coba diskusikan dengan ahli ilmu yang bisa kita akses, ilmunya matang dalam masalah ini, bijak, sehingga kita bisa mendapatkan solusi. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi. Karena hadirin Allah muliakan, bab talak itu pelik, hadirin. Dan sebagian ulama besar tuh gak berani berfatwa dalam masalah talak. Bab talak tuh bab yang sangat berat konsekuensinya di akhirat kelak. Jangan gampang bicara tentang masalah ini. Jangan gampang bicara masalah ini. Karena secara kesulitan konten, ini salah satu bab yang paling sulit dalam ilmu fikih. Ulama mengatakan bab-bab tersulit dalam ilmu fikih bab apa saja? Dalam bab taharah, bab haid dan nifas. Itu salah satu bab yang paling sulit, bab haid dan nifas. Lalu bab talak dalam kitabun nikah. Lalu bab riba dalam muamalah maliyah. Sebagian orang juga menambahkan bab faraid tadi secara praktek. Jadi hati-hati dalam bicara tentang masalah, dalam masalah ini. Gak mudah, dan makanya sebagian ulama mencontohkan kepada kita, mereka tidak mau menjawab di majelis umum. Mereka hanya mau menjawab ketika yang bersangkutan duduk khusus sama mereka. Duduk khusus sama mereka. Jadi ini hal yang sangat pelik. Makanya sampai ulama sekalibar Al-Imam Sufyan itu jarang sekali menjawab masalah talak. Lalu apa kata beliau? Kata beliau, man yuhsinu hadha, man yuhsinu hadha, atau man yuhsinu dha, man yuhsinu dha. Siapa yang mengerti masalah ini? Jadi beliau nanya ke yang lain, siapa yang bisa jawab masalah ini? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang menguasai masalah ini? Siapa yang menguasai masalah ini? Ya kalau sekali berbeliau aja mengatakan demikian, lalu hendaknya kita bertakwa kepada Allah SWT, hati-hati bicara masalah ini. Jadi karena ini masalah kehormatan, masalah kekeluargaan, itu masalah pelik. Allah Ta'ala alam isaw. Anda rasa cukup sampai di sini, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.